إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ikhwatal Islam, masih surat Al-Ma'arij. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين. Lalu mengapa orang-orang kafir itu lari dengan cepatnya darimu, berpaling? Anil yamini wa anish shimali izin, dari kanan dan kiri mereka, ya izin mutafarriqin, yaitu berpecah belah, bercerai berai. Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Apakah setiap mereka itu tamak untuk masuk ke dalam surga na'im? Ini sudah kita jelaskan kemarin ya, bahwa orang-orang kafir itu berpaling daripada peringatan Rasulullah SAW. Mereka lari, mereka tidak mau mengambil, tidak mau mendengar, dan mereka bercerai-berai setelah datang kepada mereka apa? Ya, bayyinah, keterangan. Karena memang yang namanya perpecahan itu biasanya munculnya setelah datangnya keterangan. Kalau sebelum datang keterangan tidak disebut bercerai-berai, tidak disebut berpecah belah. Disebut bercerai-berai, berpecah belah itu ketika sudah datang kepadanya apa? Keterangan. Di sana ada yang ikut kebenaran, di sana ada yang tidak mau ikut kebenaran. Ketika ada yang ikut kebenaran dan di sana ada yang tidak mau ikut, pasti pecah, Pak. Iya. Ada orang yang mengikuti Al-Qur'an, ada yang enggak mau ikut, pecah. Makanya perpecahan yang terjadi karena menjelaskan kebenaran itu lebih mendinglah daripada kita diam, ya malah tersebar kesesatan. Atau kadang ya sebagian orang berkata begini, oh itu ya dakwah sunnah itu memecah belah katanya. Iya, sampai-sampai sebagian mereka ada yang berkata begini, lebih baik bid'ah mempersatukan daripada sunnah yang memecah belah. Ini kaidah yang sangat aneh, Pak. Masa sunnah Nabi yang itu merupakan ajaran Nabi, yang itu jelas-jelas dianjurkan oleh Nabi, dan tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya, dikatakan katanya memecah belah. Ya akhi, kalau yang dimaksud dengan memecah belah itu artinya memecah antara pengikut kebenaran dengan pengikut kebatilan, itu harus. Semua nabi dan rasul pasti memecah antara yang hak dan yang batil. Makanya kan yang namanya Al-Qur'an itu nama Al-Qur'an, selain Al-Qur'an namanya apa? Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan, Pak? Pembeda. Pembeda antara apa dan apa? Antara yang hak dan yang batil. Makanya ya akhwat Islam, ya, ketika datang Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW memecah antara yang mengikuti kebenaran dengan yang tidak mau mengikuti kebenaran. Suami yang ikut kebenaran, istrinya enggak mau. Istrinya yang ikut kebenaran, suaminya enggak mau. Orang tuanya ikut kebenaran, anaknya enggak mau. Anaknya ikut kebenaran, orang tuanya enggak mau. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh apa? Dukun. Kenapa? Karena memecah belah antara anak dan orang tua, suami dengan istri, gitu kan. Makanya ya akhal Islam, ya Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ. Ada apa orang-orang kafir itu lari dengan cepatnya darimu setelah datang, setelah kamu datang memberi peringatan, memberikan kepada mereka hidayah, kok malah lari gitu loh. Lalu mereka berpecah belah ke kanan dan ke kiri. Ahli kitab berpecah belah setelah datang kepada mereka keterangan juga. Allah berfirman, "Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dalam surat apa itu? Al-Bayyinah. Dan tidaklah orang-orang ahli kitab itu bercerai-berai, berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu keterangan. Iya. Yeah. Makanya lumrah, akhi, ketika kita menjelaskan kebenaran, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini ya bid'ah, ini maksiat, ini taat, kemudian terpecahlah jadi dua, antara pengikut kebenaran dengan orang yang tidak mau mengikut kebenaran, antara orang yang mengikuti sunnah dengan orang yang tidak mau mengikuti sunnah, antara orang yang mau taat dengan orang yang maunya maksiat, itu pasti. Iya. Maka yang tercela itu, akhi, yang mereka tidak mau mengikuti kebenaran setelah datang kepada mereka apa? Bayyinah, keterangan yang nyata. Adapun sebelum datangnya keterangan yang nyata, mungkin Allah masih berikan udzur. Tapi setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, dakwah para nabi dan rasul, mereka malah lari. Malah mereka tidak mau ikut. Makanya ya kemarin saya sudah sebutkan faidah dari ayat ini apa? Bahwa hakikat berpecah belah itu adalah berpecah belah dari kebenaran. Bukan dari jumlah mayoritas. Ya. Makanya dalam surat apa itu? Dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan inilah jalanku yang lurus, jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah ia, ikutilah jalan ini. Lalu Allah mengatakan, wala tattabi'us subul. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Kata Imam Mujahid, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lainnya apa? Bid'ah dan syubhat. Lalu Allah berfirman apa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Asalnya fatatafarraqa, dihilangkan ta litashil untuk memudahkan, menjadi fatafarraqa. Ya, artinya niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan kebenaran. Berarti kan perpecahan itu ya akibat pecah, tidak mengikuti kebenaran. Makanya ya akhwal Islam, ma'azakumullah, Imam Asy-Syatibi mengatakan apa? Al-ikhtilaf wal-iftiraq an-nashi an bayanil haq. Ini perpecahan yang terjadi karena menjelaskan kebenaran, itu lebih ringan mudorotnya daripada mudorot tersebarnya kesesatan. Sekarang kalau kita disuruh diem, kamu gak boleh diem, gak boleh bicara tentang kebenaran, nanti orang-orang akan pecah belah. Kalau kita diem, pasti yang akan merajalela apa, Pak? Kesesatan. Kalau kita diam, pasti yang akan merajalela apa? Ya, penyimpangan. Loh, kita disuruh diam dari kebenaran, sementara yang mereka berbicara tentang kebatilan, silakan. Kalau mereka diam, kita diam, gak masalah. Masalahnya yang berbicara tentang kebatilan terus berbicara, lalu kemudian kita yang berbicara tentang kebenaran disuruh diam, gak bisa. Ya, selama kebatilan ada orang-orang yang menyebarkannya, maka kita pun terus menyebarkan kebenaran sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita. Ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Maka Allah berfirman, ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Setelah kalian berpecah belah, kalian berpaling, terus kalian seenaknya, kalian ingin masuk surga begitu. Memang mau surga milik siapa? Ya. Maka Allah berfirman, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang telah mereka ketahui. Itu maksudnya dari saripati air mani yang hina, yang kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Ya. Tidak, sekali-kali tidak. Yang mereka ingkari berupa ya adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, itu sangat bertabrakan dengan sebetulnya ya hujah-hujah yang Allah tegakkan kepada kita. Maka Allah mengatakan, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Artinya, kami mampu untuk menciptakan mereka dari saripati air mani yang hina. Masa kami tidak mampu untuk membangkitkan? Lalu kenapa mereka tidak meyakini adanya hari kiamat? Lalu kenapa mereka lari daripada seruan Allah dan Rasulnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ya. Lalu Allah berfirman, فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. Maka tidak, sekali-kali tidak. Demi Rabbnya timur dan demi Rabbnya ya demi timur apa fala uqsimu bi rabb ya, demi Rabbnya masyariq dan magharib, ya timur dan barat. Di sini masyariq timur bentuknya jamak. Berarti timur banyak ya, Pak ya? Iya. Timur tuh banyak, Pak. Iya. Kenapa? Karena matahari itu terkadang terbitnya dari timur sih, Pak. Tapi terkadang dari sini, terkadang dari sono, ya terkadang condong ke sini, condong ke sono. Dalam firman Allah yang lainnya, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Pemilik dua timur dan pemilik dua barat. Ya, itu tidak bertabrakan sama sekali. Fala uqsimu bi Rabbil Masyariqi wal Maghribi inna laqadirun. Maka tidak, sekali-kali tidak. Aku bersumpah demi Rabbnya timur dan barat. Inna laqadirun. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, mampu. Mampu untuk apa? Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Yaitu kami mampu untuk menggantikan dengan yang lebih baik dari mereka. Dan kami tidak akan didahului. Iya. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari ya, ketika menafsirkan ayat ini, ala an nubaddila khairan minhum, kata Ibn Katsir, ikhtara Ibn Jarir. Ibn Jarir memilih pendapat mengenai makna ayat ini, artinya ummatan tuti'una wala ta'sina. Ya, artinya kami mampu untuk mengganti mereka dengan umat yang lain yang lebih baik, yaitu yang senantiasa menaati kami, yang senantiasa tidak memaksiati kami. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 38. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kalian berpaling, Allah akan gantikan dengan kaum yang lain ya selain kalian. Kemudian mereka tidak akan seperti kalian. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum. Sebagian ulama berpendapat maksudnya, yaumal qiyamati nu'iduhum bi abdanin khairin min hadhihi. Artinya nanti pada hari kiamat kami akan gantikan badan yang lebih baik dari badan yang ada di dunia. Iya. Fa inna qudratahu salihatun lidzalik, karena memang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah akan ya membangkitkan manusia dengan badan yang lebih sempurna daripada badannya di dunia. Makanya kata Ibnu Qayyim ya, hubungan manusia dengan roh itu ada tiga, ada empat keadaan. Keadaan yang pertama di masa janin. maka ini hubungan antara roh dan badan sangat lemah sekali. Kemudian yang kedua, masa dunia, maka ini yang lebih dominan badan daripada roh. Yang ketiga, alam kubur, maka ini yang lebih dominan roh daripada badan. Yang keempat, alam akhirat, maka hubungannya sangat sempurna sekali. Dan Allah ciptakan manusia dengan yang lebih bagus. Kenapa? Penduduk surga tingginya seperti Nabi Adam, 60 hasta, Pak. 60 hasta itu sekitar 27 meter. Ya, itu penduduk surga. Sedangkan penduduk api neraka dijadikan lebih gede dari itu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, giginya saja sebesar giginya, sebesar Gunung Uhud. Giginya sebesar Gunung Uhud. Kenapa? Karena semakin besar semakin merasakan azab. Ya. Nah, ini berarti ada dua pendapat para ulama mengenai makna, ya, wa inna laqadirun, bahwa kami mampu untuk menggantikan dengan yang lebih baik dari mereka. Pendapat pertama yaitu yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Maksudnya, ya, bahwa kalian kalau berpaling dari kebenaran, kami akan datangkan kaum lain yang lebih baik dari kalian. Ya. Makna yang kedua, artinya kami akan gantikan dengan tubuh yang lebih baik nanti pada hari kiamat daripada tubuh di dunia. Dan kepada pendapat yang kedua inilah Al-Hafidz Ibnu Katsir condong. Makanya beliau berkata apa? Wal ma'nal awwal adhhar lidalalatil ayatil akhar 'alaih, karena ya, makna yang pertama itu yang lebih kuat, kata beliau, karena ditunjukkan oleh ayat yang lainnya. Ya. Di antaranya surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4, Allah berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Apakah manusia mengira kami tidak akan mampu untuk mengumpulkan tulang-tulangnya yang telah hancur? Ya. Ya, bahkan kami mampu untuk memperbagus jari-jemarinya lagi. Allah juga berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 60-61, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Kami telah mentakdirkan di antara kalian kematian dan kami tidak akan didahului. Ya. Untuk kami menggantikan yang seperti kalian dan kami tumbuhkan dalam perkara yang kalian tidak ketahui. Maka kata beliau, ayat ini mendukung makna daripada ayat tersebut. Walaupun makna yang dipilih oleh Ibnu Jarir pun juga sebetulnya tidak salah juga, ya akhi. Sebab ya, di dalam ayat-ayat pun Allah berjanji bahwa kalau kalian berpaling, Allah akan datangkan kaum yang lain. Ya, di antaranya surat Al-Maidah Allah berfirman, ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang di antara kalian murtad dari agamanya, kami akan datangkan kaum yang lain yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Kata Syekhul Islam, ini kabar gembira buat kita umat Islam, bahwa semakin banyak umat Islam yang murtad, semakin banyak yang taubat. Makanya kan di Indonesia banyak yang murtad, Pak. Di Eropa banyak yang masuk Islam. Di Amerika yang banyak yang masuk Islam. Iya. Semakin banyak yang murtad, lihat aja, semakin banyak yang kembali kepada Allah, semakin banyak yang semakin kokoh keimanannya, alhamdulillah. Ya. Jadi itu tidak mempengaruhi orang-orang yang murtad dari agama Islam, itu enggak mempengaruhi ya jumlah kaum muslimin. Justru sekarang jumlah kaum muslimin tambah banyak. Bahkan jumlah kaum muslimin sekarang terbesar di dunia, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, itu semuanya adalah sebagai janji Allah Subhanahu wa taala, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa inna laqadirun ala an nubaddila amsalakum. Ya Allah mengatakan, wa inna laqadirun, dan sesungguhnya kami sangatlah mampu, ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Ya, untuk menggantikan yang lebih baik dari mereka dan kami tidak akan didahului sama sekali. Ya, karena dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah berfirman setelah itu, fadharhum yakhudhu wa yal'abu. Biarkan mereka tenggelam, ya, dan bergelimang dalam dosa-dosa dan maksiat mereka, dalam pendustaan mereka, ya, dan mereka tenggelam dalam membicarakan kebatilan. Biarkan mereka, hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka menemui suatu hari mereka akan diberikan balasan janji yang telah Allah janjikan kepada mereka berupa azab. Ya akhul Islam, azakumullahu ayakum. Ya. Kata Ibn Kathir, thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fadharhum, biarkan mereka, ya Muhammad, yakhudhu wa yal'abu, aida'hum fi takdhibihim wa kufrihim wa inadihim. Artinya, biarkan mereka dalam pendustaan mereka, kekufuran mereka, dan penentangan mereka. Maksudnya biarkan di sini bukan berarti tidak didakwahi, Pak. Artinya kita itu udahlah enggak usah memikirkan, ya, sikap mereka dan perbuat mereka. Kewajiban kita hanya memberikan apa? Peringatan. Ngapain kita harus pusing dengan mereka? Kalau mereka terus-menerus mendustakan, terus-menerus menentang, ya udahlah. Ya. Yang memberikan hidayah hanyalah Allah. Kita hanya sebatas untuk berusaha mengajak mereka. Ya udah. Maka Allah mengatakan, biarkan mereka. Yakhudhu wa yal'abu. Biarkan mereka, ya, berada dalam pendustaan, kekufuran dan penentangan. Hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Sampai mereka menemui suatu hari yang mereka telah dijanjikan dengan, ya, adab yang sangat keras. Aifa sayalamuna yadhibba dzalika wa yadhuquna wabalah. Artinya mereka akan mengetahui bagaimana apa balasan terhadap perbuatan mereka itu. Iya. Biarlah. Mereka orang-orang kafir itu, Pak. Terkadang kita lihat di dunia itu senang-senang hidupnya, Pak. Iya. Kita lihat orang-orang kafir yang mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, yang mereka enggak percaya pada hari kiamat, yang mereka bagaikan binatang ternak. Terkadang kita lihat, masya Allah, ya. Makanya Allah mengatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah menipu kamu kebebasan orang-orang kafir itu untuk pergi ke sana kemari. Jangan menipu kamu. Mata'un qalil itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Kemudian tempat mereka neraka jahannam. Ya. Dan itu adalah merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Kita jangan merasa, terkadang Pak, ya, kalau kita pergi ke Singapura, ke Amerika, ke mana, melihatnya, masya Allah, ya, ternyata mereka itu kok lebih canggih, lebih modern dalam masalah dunia itu, masya Allah. Bahkan dalam masalah urusan dunia mereka disiplin banget, Pak, disiplin, betul-betul pengaturan dunia itu hebat mereka itu, Pak, ya. Kenapa? Karena memang yang mereka pikirkan hanya dunia. Makanya mereka berusaha untuk memperbaiki dunia sebaik-baiknya. Karena dunia bagi mereka segala-galanya dan itu surga mereka. Bukan berarti orang Islam enggak seperti itu. Harus seperti itu juga. Karena kan dalam agama pun juga disuruh untuk menjaga maslahat dunia dan akhirat. Makanya kan kebalikannya, orang Islam kok malah enggak kayak gitu, ya. Iya. Orang Islam terkadang enggak disiplin. Ya. Orang Islam terkadang buang sampah sembarangan, gitu kan. Kalau di Singapura aja orang ngeludah aja dikasih denda, Pak, 300 real. Real lagi, dolar. Kalau di Indonesia enak aja, cuh, gitu kan. Kalau di negeri barat orang ngerokok itu enggak boleh sembarangan, disediakan tempat khusus. Di Indonesia enak aja. Kalau di sana itu, ya, yang namanya parkir-parkir begitu sangat rapi sekali. Di Indonesia bodo amat. Ya, kalau di sana itu, masya Allah, ya itulah memang keadaannya seperti ini, Pak. Tapi masalahnya terkadang orang yang imannya lemah, orang yang imannya lemah, ya. Ketika melihat keadaan orang kafir yang sudah begitu, masya Allah, kagum. Padahal Allah mengatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan menipu kamu. Kebebasan mereka bepergian di negeri-negeri, mata'un qalil, itu semuanya hanyalah kesenangan yang menipu. Ya. Walaupun sebetulnya kalau umat Islam berpegang kepada Al-Quran dan hadis dengan sebenar-benarnya, lebih dari mereka. Bukankah Al-Quran menyuruh kita disiplin? Ya. Bukankah hadis Nabi menyuruh kita menjaga kebersihan? Ya. Bukankah ya, apa Al-Quran dan hadis memerintahkan kita amanah? Ya. Ya. Yang dilakukan oleh orang-orang barat berupa kedisiplinan sebetulnya diperintahkan oleh Al-Quran. Akan tetapi ya akhul Islam azakumullah, tentu kewajiban kita untuk senantiasa apa? Ya, menjalankan Al-Quran dan hadis sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang terpenting kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari diri kita sendiri. Maka Allah mengatakan fadharhum, biarkan mereka. Yakhudhu wa yal'abu. Ya, tenggelam dalam pendustaan mereka, kekufuran mereka, penentangan mereka, hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka menemui apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, kemudian Allah berfirman, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubi yufidun. Di hari itu mereka akan keluar dari kuburan dengan cepatnya. Ya. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Seakan-akan mereka yufidun, ya, yufidun itu ya, apa namanya? Ya. Yas'aun, pelarian menuju sesuatu gitu. Sebab pada hari kiamat nanti ketika apa namanya manusia dibangkitkan dari kubur, maka akan diserulah, ya, berkumpul kalian di padang mahsyar. Maka kemudian mereka pun muhti'ina ila da', berlarian menuju panggilan tersebut. Ya. Ka'annahum jaradum muntashir, kata Allah. Seakan-akan mereka itu apa namanya? Belalang-belalang yang bertebaran. Mereka berlarian menuju apa? Menuju padang mahsyar. Ya, dari kuburan-kuburan mereka, mereka bangkit dengan cepatnya. Lalu kemudian berlari menuju apa? Ya, padang mahsyar. Subhanallah ya ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Yauma yakhrujuna minal ajdath. Pada hari mereka keluar dari ajdath. Ajdath ini ada kuburan maksudnya, ya. Ayyakumuna minal kubur idza da'ahumur rabbu tabaraka wa ta'ala li mauqifil hisab. Yanhaduna sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Artinya mereka bangkit dari kuburan ketika Allah panggil mereka menuju ya mauqif, yaitu padang mahsyar. Dan mereka pun bangkit dengan cepatnya, seakan-akan mereka berlarian menuju nusub. Ya, nusub itu artinya sonam, ya, menuju patung-patung mereka yang dahulu mereka sembah itu, ya akhwat Islam. Ya. Aika annahum fi isra'ihim ila al-mawqif kama kanu fi dunya yuharwiluna ila an-nusub idza ayanuhu wa yufidun yabtadirun ayyuhum yastalimuhu awwal. Maksudnya, kata beliau, ya, seakan-akan cepatnya mereka di hari kiamat ketika mereka dibangkitkan dari kubur kemudian mereka bersegera pergi ke padang mahsyar, itu seperti mereka bersegera menuju apa? Patung mereka. Siapa yang pertama kali yang memegang patung tersebut? Iya. Dan ya akhir Islam, pada hari kiamat pun tentunya mereka-mereka yang menyembah selain Allah itu akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Sebagaimana telah disebutkan hadis-hadisnya sebelum itu. Bahwa nanti pada hari kiamat ya, Allah akan berfirman, ya kulliyat ba kullu wahidin makana ya'buduhu fid dunya. Hendaklah setiap orang mengikuti apa yang ia sembah di mana? Di dunia. Akhirnya yang nyembah batu ikut batu, yang nyembah patung ikut patung, yang menyembah matahari ikut matahari. Yang menyembah Nabi Isa, Nabi Isa akan berlepas diri. Yang menyembah kuburan ikut kuburan. Iya. Lalu Allah mengatakan khasyi'atan absaruhum, dan pada waktu itu mata mereka dalam keadaan tertunduk ketakutan. Tarhaquhum dhillah, dikuasai oleh kehinaan. Fi muqabalati mastakbaru fid dunya 'anil tha'ah, akibat daripada kesombongan mereka untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya kata Rasulullah SAW, tidak akan berkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang di dunia merasa aman dari adab Allah, di akhirat dia akan takut dan ketakutan. Dan siapa yang merasa takut di dunia dari adab Allah, maka di akhirat dia akan aman. Di akhirat dia akan bergembira. Iya. Di akhirat wajahnya akan bercahaya dan berseri-seri. Makanya ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum, wajiban kita adalah sebagai seorang mukmin untuk takut di dunia, akhi. Iya. Maka Allah mengatakan, "Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun." Itulah hari yang dahulu di dunia mereka dijanjikan. Iya. Yang dahulu di dunia mereka enggak percaya. Yang dahulu mereka menyaksikan adanya hari kiamat. Yang dahulu mereka mengingkari adanya ma'ad, ya, hari pembalasan. Di saat mereka bangkit dari kubur, disitulah orang kafir berkata apa? Hada yaumun asir. Ini hari yang berat. Allah juga berfirman dalam surat Yasin apa? Mamba'athana wailana, mamba'athana min marqadina hada, ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Dia berkata, aduh, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami ini? Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, dan ternyata benar para rasul itu. Maka orang kafir itu baru nyesel, Pak, ya. Maka orang kafir itu baru kemudian apa? Ya Allah, kembalikanlah kami dunia supaya kami bisa beramal saleh. Ya. Pada waktu itu penyesalan sudah tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah kita sudah selesai dari surat Al-Ma'arij. Sekarang kita masuk ke surat Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Ya, rasul yang pertama siapa? Nuh, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim, bahwa ketika kaum muslimin berada di padang mahsyar, maka kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, kepada Nabi Adam dulu sebelumnya. Kemudian Nabi Adam menyuruh datang kepada Nabi Nuh. Maka kaum muslimin berkata kepada Nabi Nuh apa? Ya Nuh, anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau rasul yang pertama. Berarti ini menunjukkan bahwa rasul yang pertama itu siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebelum Nabi Nuh ada nabi, ada Nabi Adam, nabi. Setelah Nabi Adam siapa? Nabi Idris. Ya, alaihi salatu wassalam. Baru kemudian setelah Nabi Idris, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hidup di dunia 950 tahun lamanya, Pak. Dan Allah mengkisahkan khusus tentang cerita, dan bahkan mengkhususkan surat Nuh di sini untuk sebagai peringatan betapa Nuh itu orangnya sabar banget, Pak. Bayangkan 950 tahun berdakwah sama sekali enggak ngeluh. Iya. Baru setelah 950 tahun beliau berdakwah, baru beliau berkata dalam surat apa itu, ya? In Rabbi inni mahzumun fantasir. Apa? Dalam surat apa? Dalam surat Nuh itu, ya. Apa bunyinya? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Dalam surat apa ya? Dalam surat Al-Qamar ya? Ya, dalam surat Al-Qamar. Perlu sebentar. Agak-agak lupa saya jadinya. Surat Al-Qamar. Dalam surat Al-Qamar Allah mengatakan begini, ya. Fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Lalu Nabi Nuh pun berdoa, ya Allah, aku kalah, maka engkaulah yang akan membela. Itu Nabi Nuh ucapan setelah 950 tahun, Pak. Baru Nabi Nuh mengatakan, aku kalah ya Allah. Ya, fantasir, maka engkaulah yang akan membela agamamu. Baru kemudian setelah itu, fafatahna alaihim abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang sangat banyak sekali air bah. Ya, 950 tahun baru Nabi Nuh minta kepada Allah seperti itu. Kita udah berdakwah baru berapa tahun sih, Pak? Ya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ikhwatal Islam, berdakwah kepada suatu kaum yang menyembah patung orang soleh. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, kana an-nasu ummatan wahidah fab'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin, adalah manusia itu tadinya di atas satu akidah, lalu Allah mengutus para nabi mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa mundzirin, memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas, dahulu 10 generasi anaknya Nabi Adam itu di atas tauhid semuanya. Lalu datang suatu kaum yang apabila orang-orang soleh mereka meninggal, sawwaruhum, digambar, Pak. Iya, digambar. Kayak di zaman sekarang nih, ya, Wali Songo digambar, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo digambar. Ini mirip perbuatan kaumnya Nabi Nuh. Tadinya belum disembah. Apa tujuan mereka menggambar? Tujuannya untuk memberikan motivasi ibadah saja. Kemudian mereka membuat patungnya. Mulai. Ya, falamman qaradha haula, ketika telah hilang kaum yang pertama tersebut, datanglah suatu kaum yang tidak tahu menahu. Lalu setan datang kepada mereka dan mengatakan, dahulu bapak-bapak kalian menyembah patung ini. Ada 5 patung, semuanya namanya patung orang soleh. Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uk, dan Nasr. Ini semua patung orang soleh, Pak. Ya. Sama halnya dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pun juga yang menyembah Lat. Lata itu ya patung orang soleh juga. Lat dari Lata Yaluttu, yang artinya menyediakan makanan dan minuman untuk jemaah haji. Karena dulu waktu hidupnya dia orang soleh. Amalannya Masya Allah, ya, selalu memberikan makanan dan minum buat para jemaah haji. Ya, ketika ia sudah meninggal dunia, dibangunlah apa, patung di atas kuburannya, namanya Lata. Nah, orang-orang Quraisy ketika dikatakan, ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah, bukan Lata, bukan. Ketika ditanya, lalu kamu kenapa kamu sembah Lata, apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 begitu. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Oh, rupanya orang-orang Quraisy itu menjadikan perantara saja. Ya, alias tawasul. Sebagai perantaraan saja, mengharapkan syafaatnya orang-orang soleh itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diutus kepada kaum ini, Pak, yang menyembah patung-patung orang soleh, Bapak sekalian. Ya, makanya kan Rasulullah SAW sudah mengingatkan haramnya menggambar, ya, yang bernyawa, membuat patung-patung yang bernyawa haram. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, Pak, ya Aisyah, inna ashaddan nasi adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya kelak pada hari kiamat, al musawwirun, itu yang menggambar-gambar makhluk yang bernyawa, itu yang bikin-bikin patung, yang bikin-bikin gambar-gambar itu, itu yang pertama kali yang paling keras azabnya pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan ini adalah merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Karena akhi, setiap nabi dan setiap rasul sebelum Rasulullah itu hanyalah diutus kepada kaumnya saja, tidak diutus kepada yang lain. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Bu'ithu wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan wa bu'ithu ila an-nasi kafatan. Adalah para nabi sebelumku hanyalah diutus untuk kaumnya saja. Sementara aku diutus untuk seluruh manusia. Makanya keistimewaan Rasul, ya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaannya apa? Beliau diutus untuk seluruh manusia. Ya. Makanya kan Islam yang ada di Nusantara dengan Islam yang ada di sana, di Saudi, sama aja. Nabinya Nabi Muhammad, enggak boleh dipilah-pilih. Oh, ini Islam Nusantara, ini Islam ya, ini enggak boleh, Pak. Islam itu ya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus. Kata-kata arsala yursilu menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh itu rasul. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Kata Ibn Kathir, yaqulu ta'ala mukhbiran an Nuh alaihis salam annahu arsalahu ila qaumihi amiran lahu an yunzirahum bi ba'sallahi qabla hululihi bihim. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang Nabi Nuh bahwasanya Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk memerintahkan mereka dan memberikan peringatan kepada mereka. Maka Allah mengatakan, inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumaka. Hendaklah kamu memberikan peringatan kepada kaummu itu. Di sini Allah menyebutkan peringatan. Tapi dalam ayat yang lain, Allah mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu mubasyirina wa mundirin. Memberikan kabar gembira dan memberikan apa? Peringatan. Ya, karena memang dakwahnya para nabi itu tidak lepas dari dua itu. Kalau mubasyirin dan mundirin, begitu. Mubasyirin itu artinya memberikan motivasi, kabar gembira dengan surga, dengan pahala yang besar. Mundirin itu memberikan peringatan dengan api neraka dan azab yang keras. Dan dua perkara ini penting, Pak, ya. Ketika diberikan motivasi tentang amal soleh dan pahalanya besar, surga yang luas, itu akan menimbulkan apa? Semangat beramal. Ketika diingatkan akan azab Allah yang sangat keras, itu akan menyebabkan apa? Ya, menyebabkan meninggalkan maksiat. Ya, kalau cuma memperingatkan saja, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya orang jadi ketakutan. Ya, kalau hanya memberikan apa namanya kabar gembira, jangan memberikan peringatan. Akhirnya orang terlalu pede, ya, terlalu percaya diri seakan-akan dia pasti surga gitu. Akhirnya dia menganggap remeh maksiat. Maka Allah berfirman, an anzir qaumaka. Hendaklah kamu berikan peringatan kaummu itu. Min qabli ayyatihum adzabun alim. Sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan azab tidak akan datang kecuali kalau Allah sudah menyampaikan kepada mereka pemberi peringatan. Kalau sudah datang pemberi peringatan tapi masih ngeyel juga, enggak mau taubat kepada Allah, ya sudah, berarti mereka menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Ibnu Katsir, min qabli hululihi bihim, artinya sebelum azab itu menimpa mereka. Fa in tabu ana wa ana rufi'a anhum. Tapi jika mereka kembali kepada Allah dan bertaubat, azab akan diangkat dari mereka. Iya. Qala ya qaum. Maka kemudian nabimu pun berkata, ya qaum, inni lakum nadhirum mubin. Hai kaum, sesungguhnya aku adalah untuk kalian sebagai nadhir, pemberi peringatan. Mubin, yang jelas, yang menjelaskan kepada kalian tentang apa? Peringatan tersebut. tentang perintah Allah, tentang syariatnya, ya. Ai bainan nadharah zahirul amri wadhihuhu. Artinya sangat jelas sekali beliau dalam memberikan peringatan. Ya. Apa peringatan yang pertama kali diingatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, Pak? Kata beliau apa? Ani'budullah. Ini yang pertama kali itu. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Dan memang seluruh nabi memulai dakwah dari ini dulu. Ada enggak sih nabi yang memulai dakwah dari politik dulu, Pak? Enggak ada. Ada enggak sih nabi yang memulai dakwah dari perekonomian dulu, Pak? Enggak ada. Ada enggak sih nabi yang memulai dakwah dari gerebek perjudian dulu, Pak? Enggak ada. Iya. Yang pertama kali mereka dakwahi adalah tauhid, tauhid, tauhid, tauhid dulu. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah, kaum musyrikin selain menyembah Allah ngapain? Zina, minum arak, berjudi. Iya enggak? Iya. Tapi apakah ketika Rasulullah pertama kali mendakwahi, jangan kalian minum arak, jangan kalian berjudi? Enggak. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha adalah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an tentang surga dan neraka dulu. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena iman belum ada. Rasa cinta dan takut kepada Allah belum ada. Makanya penting tauhid dulu. Ibadahlah kalian kepada Allah, ibadahlah kalian kepada Allah. Supaya apa? Dengan beribadah dan mentauhidkan Allah lah itulah akan muncul rasa cinta. Ya. Ketika muncul cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, disitulah Pak akan timbul kekuatan untuk menaati Allah. Makanya lihat hasilnya, Pak. Ketika periode Mekah, Allah belum mewajibkan jilbab, belum. Allah belum mengharamkan arak, belum. Iya. Tapi lihat hasilnya, setelah hijrah ke kota Madinah, setelah ketika Allah perintahkan hijrah untuk meninggalkan apa namanya negeri mereka dan harta mereka, langsung mereka hijrah. Lihat di kota Madinah, hasilnya luar biasa, Pak. Ketika Allah turunkan ayat yang mengharamkan arak, itu yang sedang minum arak langsung dihancurkan. Diambil gentong-gentong yang penuh arak ditumpahkan. Ketika Allah turunkan apa ayat hijab para wanita supaya berjilbab, langsung ditarik gorden-gorden rumah, langsung dijadikan sebagai apa? Penutup aurat mereka. Ini hasilnya tuh, Pak. Hasil dari akidah. Ini dia. Ya. Makanya kalau akidah belum muncul susah. Lihat saja wanita-wanita di zaman sekarang yang KTP-nya muslim. Ya. Coba kalau antum datangi langsung antum tawarkan, "Mbak, ayo pakai jilbab." Enggak bakalan mau. Ya. Tapi kuatkan dulu akidahnya, Pak. Akidah, akidah, akidah. Timbulkan dulu dia rasa cinta dia kepada Allah. Nah, ini baru kemudian kita sedikit demi sedikit kita lanjutkan yang lainnya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.